Heber Bindu 4. Genduari lid padan di bataman banta, maka kita banci bengket kubas pengadinya dinna. Dage metengatlah gelah ola li sekala pe ibas kam gagal bengket kubas pengadinya dinna Sabab enggo si bagi berita si meriah bali raskala andai. Ibegina berita tapi la arguna man bana, sabab la ya lo kena alo kini teken. Tapi kita sita bengket kubas pengadinya din bagi si ikatakan di bata. Merawa aku dengan ersumpah, digan pe ia la bengket kubas pengadinya dinku. Si indai katakan di bata, aminna penggodung dahinna, kenca ijadi kena dunia inda. Sabab karena warisi pepitukan, li tersurat ibas pustaka si badia. Ibas warisi pepitukan ngadi di bata erdahin. Tapi pelit tersurat. Asandigan pe ia la bengket kubas pengadi-ngadinku. Kala si tang-tang na megi berita si meriah, la bengket kubas pengadi-ngadin di bata, erkiteken laya te. Adi bagi, tentu lit kala si deban si banci bengket kubas pengadi-ngadin di bata Si enda tangkas, sabab enggo itetapkan di bata sadawari si deban. Si igelari wari enda. Nekah kenca si ngerana di bata karena si arah Daud bagi enggo tersingat arah lebih. Adi ibegindu sora di bata wari enda ola pemersik ukurndu. Adi enggo mindai ibabe Joshua bangsa kubas pengadi-ngadin di bata, lanai nari bo mindai di bata ngerana karena sadawari si deban. Tapi genduari, lid dengan ngewari pengadi-ngadin guna anak-anak di bata, bagi di bata ngadi ibas waris pepitukan Sabab kalak si bengket kubas pengadi-ngadin di bata, ngadi me ia ibas dahin nanari, bagi di bata ngadi ibas dahin nanari. Dage si palapalailah gelah kita bengket kubas pengadi-ngadin di bata. Olali sekalak pe ibas kita, la patuh bagi kalak nai, seh maka la ia bengket kubas. Kata di bata ngeluh dingin erdahin. Kata di bata telapan asangkan pedang si dua babahna. Mbages kal bekas penebakna, seh maka isirang kena tendi ras kesah. Buku-buku ras utuk tulan, ihakimina perukuran rasura-sura manusia. Lalit kai pesi terligen mandi bata. Krina sinasalit tangkas dingin talang ilebe-lebena. Manbana masih pertanggungjawabkan krina perbahanan-perbahanan ta. Maka, tetaplah si gelem kini teken si iakukan kita. Sabab litkap imam simbelinta, si mulia, si enggo sehku lebe-lebe di bata jine, Yesus anak di bata. Imam simbelinta labo kalak silang gejapkan kekoten-kekotenta. Tapi imam simbelinta pernah ngenanami percobaan si kuga pape, bali ras kita, saja ngenca ialar dosa. Maka, marilah si deheri, alulah biar-biaran, dibata sir kuasa sidem alu lias ate. Ije, sialokon perkuah ate ras lias ate, gelah dat kita penampat ibas paksa si iperlukan kita.